seorang-orang tersebut benar-benar berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan jalannya para ulama salaf. Ya, berjalan dengan nasihatnya para ulama. Nah, apabila belum jelas, belum nampak, maka kembali kepada apa yang telah disebut sama para ulama. Naam, dari fatwa-fatwa yang mereka mentahdir. Wallahu ta'ala amin. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Thank you.